Seni Topeng Betawi Ramajaya Group selamat menyaksikan. Kumpul. Ayo. Dari mana mau kemana? Ayo tinggi rumput cirama-rama. Tahun mana di bulan mana? Ayo kita bertemu bersama-sama. Padi lulut si padi maya. Ayo padi cerita kaladanya. Sedang diturut sedang disaya. Ayo bercerai mula apa enaknya. Padi lulut si padi maya. Ayo padi cerita kaladanya. Sedang diturut sedang disaya. Ayo bercerai mula apa enaknya. Ada kedong-dong biji jamati. Ayo ada selampai jatuh di tanah. Sudah kedongan si jantung hati. Ayo jangan sampai kemana-mana. Kue bolu kue ragina. Ayo roti-roti dalam tetampak. Dari dulu ayo mobil. Ayo setengah hati buat siapa. Aile selamat tapa di rawangke. Selamat tapa di rawangke. Aile saya ramai maye tumisi. Selamat tapa yang abang pake. Aile siang dan malam maye tangisi. Padi lulut si padi maya. Aile padi cerita kaladanya. Sedang diturut sedang disaya. Ayo berceri mula apa enaknya. Dari mana mau kemana. Ayo tinggi rumput sirama-rama. Tahun mana di bulan mana. Ayo kita bertemu bersama-sama. sama Irgo bang gocir Piruan gajah piruan oh. Aile gajah mati di tanduk sapi Irgo bang gocir Di buruan nona di biara di kuan Aile biar bisa beradar-adar Irgo bang gocir Padi lulut si padi maya Padi cerita kaladanya Irgo bang gocir Kadang diturut kadang disayang Pacarai muda apa enaknya Irgo bang gocir Dari mana mau kemana Air tinggi rumput si rama-rama Irgo bang gocir Tahun mana di bulan mana Ayo kita bersama-sama Irgo bang gocir Kue bolu kue rangangina Ayo roti-roti dalam tekampan Irgo bang gocir Dari dulu saya bilang Ayo sayang jiwaku mani Irgo bang gocir Dari mana mau kemana Ayo tinggi rumput si rama-rama Irgo bang gocir Piruan gajah piruan Ayolah gajah mati di tanduk kambing Irgo bang gocir Dibuang nyonya biar dibuang Ayolah biar bisa beradar-adaki Irgo bang gocir Padi lulut si padi maya Padi cerita kaladanya Sedang diturut, sedang disayang Pacarai muda apa enaknya Irgo bang gocir Kue bolu kue rangegina Air roti-roti dalam tetampang Irgo bang gocir Dari dulu ayahmu bilang Setelah hati buat siapa Siri kuning pianona Siri yang kuning tua Memakai baju kuning ya nona Memakai baju kuning ya nona Siapa namanya Itir yang amulan ya nona Terang dikali tua Kuaya lagi muli ya nona Kuaya lagi muli ya nona Disangka mati Jangan percaya ya nona Sama lelaki tua Berani sumpah ya abang Berani sumpah ya abang Tak takut mati Satu Dua Tiga Empat lima Enam tujuh Lapan Wey Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, woi. Harus tahu ini ada goreng tuh kasih tuh rumos abri mah pendek mirari jaruh ke jantung sangkan anak jadi sedang pendek tuh jantung tuh Biru pajak pola saya pola pit kita di Sukhoi. Aduh, alhamdulillah hujan. Mudah-mudahan hujan besok pada pilek. Aduh. Bukan apa-apa nonton topeng hujanan pilek besok kena ngap topeng semua. Kagak tahu pituannya sih. Aduh, kalau hajatan orang ngomong-ngomong sama gua dong. Lah emang abang ngerti? Ngerti dong. Lah saya mah kagak tahu abang embe. Lah. Emang gua kambing embe. Yang paranormal Mbeng. Eh iya kagak tahu abang Mbeng. Nah iya. Abang ngerti kalau hajatan kagak pengen kehujanan. Kalau hajatan kagak pengen kehujanan modalnya cukup satu dong. Apa itu syaratnya bang? Pepes peda. Eh modalnya teh ikan peda. Ikan peda. Terus ikan peda diapain? Kita bungkus dah lawan putih. Abis dibungkus lawan putih cocotin minyak wangi kecerot kecerot. Setelahnya dikasih minyak wangi, kita bawa dah ke pendaringan. Jadi naruh ikan pedanya di kolong balai pendaringan. Oh, kagak bakal kehujanan. Wah, sampai modar ke orang kehujanan. Aduh. Lah, saya mah kagak tahu abang manjur, Bang. Manjur dari mana sih, Dung? Iya kan orang hajatan kalau pengen kagak kehujanan modalnya ikan peda. Ikan peda. Dibungkus lawan putih. Kita bungkus dia lawan putih. Dikasih minyak wangi. Kecerotin minyak wangi, kecerot-kecerot gitu. Setelahnya dikasih minyak wangi, lah kita bawa ke pendaringan. Jadi naruh ikan pedanya kolong bale. Jadi enggak kehujanan. Kagak. Kalau yang hajat banjir. Lalu nyeritain ikan peda apa nyeritain yang hajat? Ikan peda dong di kolong bale. Coba kita taruh di latar Mas Ora kanyut. Aduh aduh. Sampai capek ini ya. Bang, wih. Sekarang malam kita ngibur rumah bapak apa ini ya? Di rumah bapak Jambul. Tuh di rumah bapak Jambu. Aset Jambu. Iya. Di rumahnya bapak Jambul. Hah? Di rumah Pak Jambul. Bapak Jambul? Iya, yang ada di Bun-Bunan. Itu mah Jambul bebek. Namanya Bang, ketelahnya Bang Jaman. Tuh, kita ngehibur di rumahnya Bapak Jambul. Pak Jambul. Iya, kita dalam sambung. Rangka pesta perkawinan. Dalam rangka pesta perkawinan. Iya. Iya, sambung doa Bang buat Bapak Jambul. Benar. Iya, walaupun hajatan hujan karang malam biar pada untung. Siapa? Bapak Jambul. Buset, dia mah bandar cabe, Bang. Masalah hajatan untung rugi kagak mikirin. Lah bandar cabe ki kalau di pasar hajatan rugi mah topeng orang bayar. Lah dia mah lagi ngurusin anaknya no satu-satunya no bontot. Lah dia ngurusin anaknya kita balik belangsak. Perjalanan orang kebayar. Eh berarti kalau orang hajatan mah sedikit banyak teh supaya ada untungnya. Lah iya pegel juga kepala siri pada ngesot dong. Kalau hajatan pengen ada untungnya modalnya dua perkara. Satu. Irit. Dua. Jangan boros. Makanya jangan laprak-laprakan lu tuh ntar tukang apa gitu beli lagi. Bukan begitu. Lah kata lu jangan boros. Misalnya besok hajatan. Besok kita mau hajatan nih. Cara pertama pekarangan kita pagar dah yang rapat, Pak. Lah pekarangan dirapetin? Iya. Lorong kondangan lewat mana? Bikin ruangan masak, ruangan tamu berarti kan ciri-ciri orang hajatan. Biarin kasih ruang masak ya dong. Ilo orang kondangan bobol pagar. Hajatan pengen irit, nyari tukang, nyari pengejek jangan banyak-banyak. Cukup 2 biji. Cukup. Lah? Kondangan segitu banyak dong pengejek 2 biji lah tatrak tutruk budeg. Tugasin di depan suruh nyambut tamu, belakang nyuci piring. Biarin tugasin di depan modiar dia nganterin piring. Misalnya ada yang kondangan. Ada yang kondangan nih. Tahu dari Pule. Wah, tahu dari Sukamantri. Tahu dari cabang. Tahu dari Gang Samoy. Biasanya mah orang kondangan pertama nyampe ke yang hajat perempuan. Memang dia paling dulu mah perempuan. Kaum ibu. Loh iya sore-sore. Lakinya mah pengojek, iya. Apa kuli, apalagi nyabut kangkung. Udah malu kondangan rumah Pak Jambul. Oh, kondangan ke rumah Bapak Jambul no. Anak ajak tuh. Tuh bocah lu giring semua. Tuh lah bilang bocah kayak bebek digiringin sampai ke yang hajat sampai ke rumah bapak Jambul. Pengejek yang di depan sibuk buru-buru dah tuh yang sekiranya bawa anak emaknya doang suruh masuk makan prasman. Anaknya kemanain dong? Anaknya jagain depan jaro. Lah anak orang lenger lo mak mama modern manten depan jaro. Kalau emaknya masuk anaknya masuk meboros. Boros emang ya. Pisang sepotong-sepotong. Kalau ngajak anaknya 2-3 potong sama emak. Nasi sepiring-sepiring. Udah 3 piring nambah ongko. Kondangannya? Lah 3.000. Buset beras 6.000 kondangan 3.000. Buset malam paling boros itu. Bukan orang sini Bang, kita mencerita ge. Iya saya mau bilangin bukan orang sini po. Cerita ge orang Plosiri. Orang Plosiri. Kalau di sini mah kagak. Lah kagak dong. Kagak ada yang ngajak anak. Wah kagak beda. Emang digiring semua kalau kondangan. Itu yang pertama. Itu cara yang pertama tuh. Cara yang kedua supaya hajatan irit ada untungnya nyari tukang masak. Jangan sembarangan. Mentaknya kita kudu milih-milih. Milih-milih. Loh iya tuh kita cari yang cakep-cakep yang pada perawan. Eh perawan mah belum pengalaman kagak bisa masak. Kita cari atuh yang janda. Oh mau janda mah bengis makannya. Hah? Loh emang apa dong? Lah dia mah kagak ada yang nyariin lapar weh hawanya. Oh, iya. Janda mah kapan kalau hujan-hujan habis makan ya kenyang molor. Bagaimana supaya untung dan irit? Bagaimana kita kalau pengen untung? Nah kita cari dah tukang masak nenek-nenek. Nenek. Lah liluk nenek-nenek bakal begawe. Lah satu tahu pengalaman, dua kenal bumbu. Iya terus? Lagi pula milih-milih nyari tukang masak nenek-nenek. Gak hajatan pengen untung, jangan yang sehat. Lah, ilok nenek-nenek sakit bakal begawe. Kita cari yang puyeng-puyeng dikit. Wah, gimana begawenya dia? Begawe doyan kan makannya rada kurang nafsu. Iya, emang ini nenek-nenek sakit. Coba ditawarin makan sama yang hajat. Mau bapak jambul nih? Iya. Nenek, makan dulu apa sono no? Di prasman. Ongkoh-ongkoh gitu. Koma lagi begawe. Lah kan nasi kagak kemakan, ikan kagak kecolek. Gua buru makan, nenek-nenek ngerasin mulut gak pahit. Cuman gue buar hajatan nenek-nenek mau diar. Hajatan untung kagak, nah lilin nenek-nenek mau lu. Lagian kita lagi ngejelekin nenek-nenek ya bang. Lu segala ngejelekin nenek-nenek. Jangan soka ngejelekin nenek-nenek. Wat malah nenek-nenek mulu di depan itu. Nenek-nenek mah jangan soka dijelek-jelekin. Jangan soka dijelek-jelekin. Kagak dijelekin ge. Emang udah jelek dewek. Ah ditimpu gue main hidung nih. Ongkongnya beda bang di sini sama Plosiri mah. Iya wak, di sini mah nenek-neneknya uset deh. Saya lihat ya lagi siang bang, beda. Pada kisut. Wah ada yang peot. Iya. Coba lihat Plosiri. Ada yang sampai keriput. Coba no kalau pengen lihat nenek-nenek Plosiri. Nih kagak jauh contohnya. Emaknya si Adung namanya Wakanil. Bego disebut pisan. Lah emang apa dong? Orang bilangin ke emaknya dia no. Begitu ngapa? Iya emak lu Wakanil kan? Salah nama lu itu. Wah emang namanya Wakanil gini. Weh, emak gue mah namanya Raden Mustopak. Hah? Kalau siang? Kalau siang namanya Raden. Kalau malam? Nyopetin sempak. Laman. Wakanil turunan maling. Jangan sokan ngejelekin nenek-nenek ah. Iya jangan sokan ngejelekin nenek-nenek ah. Iya dia mau keramat berjalan bang. Orang dulu. Makanya kalau yang namanya perempuan itu bang keramat berjalan. Keramat berjalan. Kita cari gunung gede, cari gua yang angker, tetep aja bang. Kemanjuran mah adanya di perempuan. Tapi gua mau kadang-kadang sokan kesel dong ada perempuan di dunia dong. Masalahnya? Bukan apa-apa nih, gara-gara celana naik gara-gara perempuan. Oh celana mahal gara-gara perempuan. Rokok mahal gara-gara perempuan. Iya. Dulu mah nih lagi perempuan belum pakai celana. Iya. Uset celana murah dong. Sekarang pas perempuan pakai celana, uset celana naiknya mahal banget. Iya. Nih lagi dulu mah kapan perempuan kagak ada yang ngerokok. Iya. Sekarang mah banyak kapan perempuan pada ngerokok. Mahal jadinya. Mahal rokok. Jadinya. Pempes kuatan mahal juga dong. Emang gara-gara apa? Perempuan. Oh gitu ya. Lah dulu mah kapan orok doang, sekarang mah nenek-nenek yang pakai pempes. Tapi gitunya mah bang, pemerintah sekarang mah adil. Adil? Ada be, belanjaan yang turun. Iya. Contohnya susu. Susu Indomilk. Nenek-nenek ngampleh aja. Lu sengit apa dong? Ngejelekin lagi bae nenek-nenek ya bang. Ongkon kenal lagi bae itu malah nenek-nenek. Nenek-nenek mah ibu kita. Ibu kita. Sebab ada hadisnya, riwayat surga adanya di telapak kaki ibu. Wah bohong mulu lu ah. Makanya dengerin dong Ustadz kalau ngomong. Bohong dong Ustadznya dong. Ayo lo kah? Kata siapa surga dibuat lapak kaki ibu? Lah emang iya ada ceritanya. Lah kagak ada dong. Iya. Nih kemarin ginian gue lihat kata Ustadz Luk. Lu kalau pengen lihat surga adanya dibuat lapak kaki ibu. Pas lu lihat? Uset pagi-pagi gue korek-korek cuma ada tai ayam doang sini dong nih. Seibaratnya bego. Wih lah kagak ada orang tai ayam nyempil gitu. Adalah restunya ibu, restunya Allah. Oh ridonya ilahi, ridonya ibu. Nah iya begitu. Kita kasih sayang sama perempuan, maka perempuan mah jangan disakitin bang. No lihat bini saya sayang sama bini, alhamdulillah. Tahun 2013 tangan bini saya kuning. Pakai emas. Tai ieng. Itu warna sayang, benci sama bini. Bini suruh nandur sayang. Andai kalau orang begitu orang punya begabah apa? Ya orang makanya kali-kali main ke rumah gua no. Wah ilok ah. Wah walaupun gua ladang manjak unggal malam dong. Iya. Tangan bini gua karung pada rembel. Oh pakai cincin. Nak kutil. Tapi alhamdulillah bang, sekarang leher bini saya ngegebleg. Oh pakai kalungan. Pano. Lah pano agul. Ya tapi di Plosiri ada riwayatnya orang penyakit pano mati. Ah ilok dong. Lah? Wah kagak ada di rumah gue. Di kampung saya di Plosiri orang gara-gara penyakit pano mati. Gara-gara penyakit pano mati? Emaknya kan tukang nasi uduk. Emaknya tukang nasi uduk. Itu bocah yang penyakit pano anaknya disuruh naik kelapa. Disuruh naik kelapa. Pas giran nyampe ke atas kan kekedik gatel. Kekedik nih gatel nih. Lah jatuh. Mati itu bocah. Iya mati karena pano gitu dong ya. Jatuh dari pun kelapa. Itu mau orang penyakit pan, orang penyelu dong jatuh dari pun kelapa ke madar. Madar. Tahu emang penyakit pan naik baik. Orang-orang membuat galak sengit jatuh. Lalu jadi jengkel dia. Bukan apa-apa, gua ketipu lu. Bang, wait, jangan ngomongin Pano ah. Iya, iya. Nih kita dalam sejuta kebahagiaan anaknya Pak Jambul. Oh, dalam rangka apa ini bang? Pesta perkawinan. Dalam rangka pesta perkawinan. Pernikahan. Iya, kita ucapin atu bang buat kedua mempelai. Lah emang ada ucapannya? Lah kapan setiap-tiap orang ngadain resepsi pasti ada ucapannya. Kalau ulang tahun, selamat panjang umur. Kalau pernikahan, selamat menempuh hidup yang baru. Nah, kalau sunat, selamat merubah bentuk yang baru. Emang tadinya lo kuncup dong, sekarang pakai helm. Eh begitu ya kalau lelaki orang dibuang ujungnya. Berapa huruf kalau abang tahu kata nikah? Nikah, makanya nih sekarang Bapak Jambul nih kayak anaknya. Tuh 5 huruf kata nikah, kita kudu tahu artinya nikah. Huruf yang pertama N. Artinya? Nilai utama untuk menghadap penghulu. Yang kedua I. Artinya? Ikatan rumah tangga yang harmonis. Yang ketiga K. Artinya? Keturunan yang jadi terutama bagi orang sudah menikah. Yang keempat A. Artinya? Ajaklah istrimu ke dalam kamar. Kalau yang H, hantem terus. Orang udah dinikahin ya. Gantepin mau diapain ya melakinya, lewer ah. Itu artinya nikah pak. Itu artinya nikah. Nah sekarang sunat. Sunat 5 huruf juga kata sunat. Yang pertama S. S sudah kewajiban umat Islam disunat. Yang kedua U. Ujungnya doang jangan sampai ke bongkot-bongkotnya. Yang ketiga N. Nangis-nangis dikit wajar nih bocah lagi disunat. Yang keempat A. Apalah artinya sebuah ujung. Jangan dipikirin pak. Gantepin mau digoreng yang bengkong. Yang terakhir huruf T. Tontotin. Kalau habis sunat kita tontotin. Milik rezeki gampang dong. Wanya pagi-pagi nyampe. Nih wanya nyampe bawa tungkat ya begitu tuh. Iya. Nih. Terus wak-wak nih, nih lihat entong udah sunat tontotin. Tuh. Dikasih damu wanya gocap. Eh buset. Lah emang sekali nontotin gocap. Gocap dari wanya. Enggak lama Bang Mandor dari pasar datang. Buset, Bang Mandor nih nyampe nih. Ya. Mang, mang, mang. Nih lihat dong udah sunat tonton lagi. Tuh. 30. Eh, buset 2 kali nontotin 80. 2 kali nontotin 80 dong tuh. Lah gampang menmiliknya tuh bocah ya? Iya, bocah sunat. Eh, daripada ngegendang mah Bang, manjak capek apa salahnya besok pagi saya nontotin. Lah lu pengen nontotin dong? Lah iya, bocah gampang nyari duitnya. Nontotin di mana? Lah situ depan desa lu Rasonang. Oh pengen giling desa lu? Lah yang rame? Nih sini nih, mumpung lagi banyak orang tuh. Oh nanti kalau saya nontotin dibagi duit. Paling digeprakin pakai sapu lu. Lah masa bocah 80 saya digeprak sapu? Itu mah bocah dong, masih kecil tante tontot kayak gak pengapa. Kalau saya? Lu sih ikut-ikutan gue tante tontot pas saya ngejlepat. Lepas apa menolongin modiar lu. Bang, wait. Kagak disangka abang pinter ngomong. Wih lah disekolahin sama gue dong. Eh abang anak sekolah. Sekolahan gue mau tinggi. Lulusannya 3D. D pertama Dag-dag. Lulusan D kedua Dig-dig. D ketiga doang. Jadinya Dag-dag dig-dig doang. Buset ibang noter rongsokan lu. Mantepin aprak-aprakan gue kemana. Kalau abang bener-bener anak sekolah saya tes. Tes apa lu sama gue? Nah ya? Sekarang tambahan kalau 5 ditambah 5 berapa dah? 5 ditambah 5? Iya. 10? Set 11 bego. Lah dari mana nambahinnya sih dong? Lah bisa ngitung kagak lu? Kan 5 nih. 5 ditambah lagi 5. Berapa? 10. 11. Oh bego gue nih. Ngitungnya di dalam kain. Di mana? Dalam kain. Bagian dalam kain dalam mana ge? 10 mah 10 dong. Sok buktiin. 5. 5 nih. Masukin dalam kain. Dong dong. Hei. Nenek-nenek Roman udah penasaran banget dong. 5. Nih 5 nih. Masukin lagi ke dalam kain. Yang ini masukin. Iya. Tuh, tuh. Dah, ngitungnya di dalam kain. Dihitung ini. Kalau kata gua mah 11. Kata gua mah 10 ah. Sok hitung. Nih gue hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Iya. Kata gue kayak apa? Orang mau jatuh dong. Apa yang rontok sih lu? Duh. Sebelah-sebelah apa, Jan Keder? Mitan, takut jempol gua kehitung dua kali. Lima? Ini lima nih. Pasukin ke dalam kain. Pasukin ya nih. Dah, hitung sebelah. Sebelah dulu ya? Iya, Jan Keder. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dulu dong. Apa sih? Perasaan jempol gua ada yang gede menit itu. Cantengan kali ngiat kuburan. Bukan cantengan, ulah koros lagi tidur, budeg. Lima. Lima nih. Pasukin dalam kain. Pasukin lagi? Iya. Tuh. Lima. Lima lagi nih. Pasukin lagi dalam kain. Tuh. Kata lu berapa? Kalau kata gua 11. Kalau kata gua mah 13. Lah ini beda hitungan. Buset, lain orang kalau lain kain, lain lagi dong hitungannya. Sok, hitung. Nih gua hitung ya. Ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas lah. Nah itu lebihnya banyak amat. Ini telur kepencet nih. Rampar MPW, Muntaron perkutut lagi tidur, cemek-cemek bae lu. Sekarang saya tebakin. Tebakin. Coba tebakan saya kalau abang tahu. Ayo. Jalan raya di Perboden. Jalan raya di Perboden. Berarti kalau Perboden tanda larangan. Siapa-siapa yang lewat jalan itu ditangkap. Ditangkap. Ngadak-ngadak yang dagang tukang salak. Tukang salak dagang. Tukang salak ditangkap sama Kamtip. Lah apa semen dong. Lah sebab jalan Perboden dia dagangin. Atuh ayah bayaban baik. Ditangkap dah sama Kamtip. Ditangkap dah tukang salak sama Kamtip. Dibawa ke kantor. Udah dibawa ke kantor sono no. Disidang di kantor. Sidang. Eh tukang salak. Eh lu tukang salak. Ngapa lu dagang di jalan Perboden? Ngapa lu lagi dagang di jalan Perboden? Lu sekarang gua hukum. Mendingan mana masuk dalam penjara? Apa mendingan masukin salak ke dalam bol? Terus dia milih mana itu dong? Lah tukang salak daripada bininya kagak makan. Daripada bini kagak makan kelaparan lah, ya? Daripada dia di penjara, mendingan masukin salak ke dalam bol. Masukin salak? Terus? Pak, mendingan saya masukin salak ke dalam bol dah daripada bini saya kelaparan mah. Masukin salak. Sok, siap? Siap ayo. Nah tukang salak ceritanya masuk salak pertama, tukang salak ngejerit. Ngejerit tukang salak, lah sakit. Masuk salak kedua, tukang salak rerintih. Rerintih dong, lah salak kan beringgi-beringgi dong. Nah, pas salak yang ketiga, tukang salak tertawa geli banget. Apa sebabnya tukang salak tertawa salak yang ketiga? Mua salah, udah longgar. Salah, ya? Salah. Kerasa geli, cilos ya? Salah. Terus? Nyerah lo. Nyerah dah. Jawabannya, tukang salak melihat tukang duren dagang di jalan Perboden. Lah itu apa lantaran tukang durian dong? Lah salak segitu kecilnya perihnya naujubillah komo durian masuk ke bol. Gua salak segede gini. Segitu perihnya uset le durian. Kayak pala dong masuk ke orang murun. Buru-buru itu kayak injok kaki ngoncal. Coba kalau Bang Jambul di sidang. Gua mana bener cabe dia mah. Iya. Masukin cabe ke dalam. Masukin cabe sama bawang ke dalam bol. Aduh, udah gitu patah lagi dong. Aduh. Bang, wait. Kita alhamdulillah dikasih jamuan ya, Bang. Dikasih jamuan sama Kong Jambul. Iya, Bapak iya. Hajat. Memang penting dong. Kemarin-marin nih kapan lagi anu gua lagi nabu di sono no. Mana ya? Sukamantri. Di Sukamantri, iya. Namanya Medi. Iya. Uset lagi di sono mah dong gua ya. Iya. Baru ngucapin salam nih orang gua kenal sama Medi ya. Iya. Assalamualaikum. Buset Medi langsung bete buru-buru merokok 2 bungkus dong. Lagi di mana? Lagi di sono suka mantri. Oh, dong. Kita mah cerita lagi di sono ya. Di sono dong. Kalau di sini? Sini mah kalau inget dong. Lah ntar ki inget dong ya. Jangan pakai diomong Bang gituan mah. Jangan pakai diomong ah. Bang, wait. Ngomong-ngomong Abang sendiri. Berdua. Mana? Tuh, cewek. Amit-amit, cabang baik. Love. Vokalis Noah.